Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazidan ma ba'd. Ayol ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan dan umur kepada kita semuanya sehingga kita menjumpai bulan Ramadan di tahun ini. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya pada kita semuanya untuk kita bisa melaksanakan ibadah puasa sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan ibadah-ibadah yang lainnya yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana diketahui bahwasanya kita di dalam melakukan ibadah salat yang lima waktu maupun salat tarawih ini memang dibutuhkan kehusyuan, ketenangan di dalam melaksanakannya. Sehingga semoga dengan demikian Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah salat kita. Oleh karenanya diharapkan ta'awunnya, kerjasamanya kepada semuanya untuk mewujudkan ketenangan, ketertiban dan kehusyuan di dalam kita melaksanakan ibadah sholat tarawih ini. Dan oleh karenanya diharapkan kepada anak-anak, jangan bermain-main dan jangan naik ke lantai dua. Kepada anak-anak sekali lagi, jangan bermain dan jangan naik ke lantai dua. Setelah sholat antum duduk, silahkan ambil Al-Quran, baca Al-Quran. Kalau tidak membawa dari rumah, silahkan baca Quran yang ada di masjid. Nah, setelah sholat salam, nama antum duduk, ya, baca Al-Quran. Tidak ada yang berdiri, tidak ada yang naik ke lantai dua. Dan kami harapkan pada ikhwah yang bagian belakang untuk mencegah anak-anak naik ke lantai dua. Nah, sekali lagi diharapkan kepada anak-anak semuanya untuk antum tidak bermain-main di masjid ini. Setelah salam dari sholat, antum duduk, baca Al-Quran. Tidak ada yang berdiri, baca Al-Quran. Apalagi naik ke lantai dua. Dan kami harapkan para ikhwah di bagian belakang untuk mencegah anak-anak naik ke lantai dua. Apabila antum tidak bisa berta'awun, tidak bisa kerjasama untuk mewujudkan ketenangan dalam pelaksanaan ibadah sholat tarawih ini, ahsan atau sebaiknya antum di rumah. Sebaiknya antum di rumah. Dan kami harapkan pada orang tua, jangan membawa anak yang belum paham tentang sholat. Jangan membawa anak ke masjid yang belum paham tentang sholat, sehingga mengganggu kehusyuan, ketenangan di dalam ibadah sholat tersebut. Ya, sekali lagi diharapkan pada anak-anak, jangan bermain. Kalau antum tidak bisa berta'awun, tidak bisa bekerjasama mewujudkan ketenangan di dalam ibadah sholat ini, silahkan antum pulang. Lebih baik antum di rumah, tidak menimbulkan dosa. Demikian yang kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.